الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب بيان فضل التوحيد tentang penjelasan keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Karena namanya bisa bermakna mausulah. Walladhi yukafir minadzunub. Bisa juga maknya masdariyah yang merubah fi'ilnya jadi masdar. Kalau maknya masdariyah berarti maknanya bab fadlut tauhid wa takfiruhu atau wa takfiri minadzunub. Bab utama tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Wa takfiruhum dan dunub. Kalau maknya masdariyah. Kalau maknya mausulah berarti bermakna alladhi. Bab fadlut tauhid walladhi yukafiru minadzunub. Akan dibahas insyaAllah oleh pensyarah. Kalau musannif rahimahullah وهو الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قال الشارح بركات الشارح رحمه الله من هو الشارح من سليمان بن عبد الرحمن الشيخ أو سليمان الشيخ قالوا قلت سيكتاكن بارو وجابان شيخ عبد الرحمن Al-Syaikh, cucunya beliau. Tapi kalau Asy-Syarih, beliau adalah Syekh Sulaiman Al-Syaikh. Karena ini sebenarnya ringkasan dari syarahnya Syekh Sulaiman yang berjudul Taisirul Aziz Al-Hamid ala kitab Tauhid. Baik. Khabar bab adalah khabar mubtada'in mahdufin taqdiruhu hadha. Bab itulah khabar dari mubtada yang tidak tersebut, yang takdirnya adalah hadza. Berarti di sana seakan-akan ada mubtada hadza babu bayani fadli tauhid. Hadza babu. Maka i'rabnya bagaimana? Bab khabarun li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadza. Itu kata syarih. Qultu saya katakan, berarti Syekh Abdul Rahman sekarang, Abdul Rahman Al-Syekh. ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف dan boleh pula sebaliknya dia adalah mubtada dan khabarnya yang mahdhuf. Dia adalah mubtada, khabarnya yang mahdhuf, takdirnya sama hadza. Berarti bisa juga bab bayan fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min ad-dunub hadza. Bab tentang keterangan keutamaan tauhid dan penghapusan rasa dosa adalah ini. Adalah ini. Berarti hadanya setelahnya. Dan kedudukannya sebagai khabarun mahdhuf. Yajuz hadha wa hadha. Boleh yang ini, boleh yang itu. Qala wa ma. Sedangkan kalimat ma di sana. Ma yukafir minadunud. Yajuz antakuna mausulah. Bisa. Maknya ma mausulah. Yang maknanya seperti alladhi. Dan mausulah. Mesti membutuhkan a'id. Mana aidnya? Mahdhuf. Aidnya tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Aid bayanul ladhi yukaffiruhu minadzunub. Mana aidnya? Aid itu dhamir yang kembali kepada mausul. Aid adalah dhamir yang kembali kepada mausul. Bayanul ladhi yukaffiru minadzunub. Kan bingung kita ketika membaca di judul kalau dikatakan mausulah wa ma yukaffiru minadzunub. Mana aidnya? Tidak ada. Maka kita katakan seperti ucapan Asy-Syarih, ada tapi tidak tersebut. Takdirnya bagaimana? Takdirnya bayanul ladzi yukaffiruhu minadzunub. Keterangan apa yang menghapuskannya dari dosa-dosa. Naam. Maka yukaffiruhu dhamirnya aidun kembali kepada alladzi. ويجوز ايضا تكون مصدريه dan bisa utama tauhid dan penghapusannya terhadap dosa dan penghapusannya terhadap dosa. Penghapusan kan dia kata benda berarti masdar. Iya,

yang merupakan syirik ataupun kezaliman yang merupakan maksiat. Maksiat yang merupakan dosa besar maupun yang dosa kecil. Semuanya disebut kezaliman. Maka mereka merasa berat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat salah? Yang enggak pernah berbuat zalim? Qala alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan yang dimaksud akan menghilangkan keamanan adalah kesyirikan. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya, faqala haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan lama nazalat, ketika turunnya ayat ini, الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا, kami katakan ya Rasulullah أينا لا يظلم نفسه. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Qal laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, yang dimaksud tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Awalan tasma'u ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, jangan menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Rasulullah SAW menafsirkan dengan tafsir yang menyelesaikan kebingungan mereka, bahwa syirik yang dimaksud, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Wali Ahmad bin Rahi, demikian pula yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga semirip dengan itu. Juga dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lama nazalat hadhihi al-ayat, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa dzalika ala ashabi rasulillah, terasa berat. Syaqqa, terasa berat yang demikian atas para sahabat, karena para sahabat mengira siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan dosa-dosa, mereka merasa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari dosa. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Yadhlim nafsahu, ini diantara kedzaliman-kedzaliman yang paling ringan. Kedzaliman yang paling tinggi adalah kesyirikan. Kemudian di bawahnya adalah zulmul ibad. Pertama, zulmun lillah, zalim kepada Allah. Yang kedua, zulmun lil ibad. Yang ketiga, zulmun linafsi, zulmun kepada Allah, zalim kepada Allah adalah syirik, kufur. Zulmul ibad, zalim kepada manusia, kepada para hamba, artinya menzalimi mereka pada hartanya, pada kehormatannya, pada darahnya. Pada hartanya merampas dengan zalim, pada darahnya menumpahkan darah dengan zalim, pada kehormatannya menjatuhkan kehormatannya dengan zalim. Ini semua zulmul ibad. Dan ini besar. Kenapa? Karena dia harus meminta ridho mereka dan minta maaf mereka. Dan Allah tidak akan memaafkan dia kalau al-mazlum, orang yang terzaliminya, tidak mau memaafkan. Ini berat. Sehingga yaumul qiyamah akan ada tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang terzalimi. Mereka akan datang na'udzubillah kepada kita kalau kita berbuat zalim, mereka akan datang dan menuntut, ya Rabb, dia telah menzalimi aku demikian-demikian. Dan tidak ada urusan harta, tebusan dan sebagainya, tidak ada. Semua urusannya pahala dan dosa. Maka mereka meminta, tuntutannya adalah pahala kita. Pahala kita diberikan kepada mereka. Sampai kalau sudah habis na'udzubillah, masih datang lagi, penuntut lagi, aku juga terzalimi, aku tidak ridho, dan aku menuntut. Padahal pahalanya sudah habis. Maka dosa orang yang terzalimi tadi dikurangi dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Inilah yang dijuluki dengan orang yang bangkrut. Dengan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Taukah kalian siapa muflis? Para sahabat hanya mengetahui muflis dari sisi duniawi, ya.

sisi pandang yang seperti itu. Karena dia lebih cinta kepada hartanya daripada perintah Allah Ta'ala. Intaha mulah khosan. Selesai ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Yang berikutnya ucapan Ibnu Qayyim insyaAllah. Tamam. Pijil aja. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك